Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan fadilatul syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala terkait dengan dua hadis yang ada di hadapan kita. Hadis Ibn Mas'ud riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Nabi mengatakan, man mata, siapapun yang mati, wa huwa yad'u min dunillah, dalam keadaan menyeru selain Allah Ta'ala niddan satu tandingan, dakhalan nar, dia masuk neraka. Man laqiya Allah, kemudian hadis Jabir riwayat Muslim, man laqiya Allah la yusyriku bi syai'an dakhala jannah, siapapun yang bertemu dengan Allah dalam keadaan, jumlah di sini jumlah haliyah, la yusyriku bi syai'an, dalam keadaan seperti juga di atas, wa huwa yad'u, hal jumlah haliyah. Oh, di atas siapapun yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah suatu tandingan, maka dia masuk neraka. Kemudian hadis kedua, man laqiya Allah, siapapun yang bertemu Allah dalam keadaan, artinya ketika meninggal dunia tidak bertaubat dari kesyirikan, jumlahnya jumlah haliyah, menunjukkan keadaan seorang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka masuk surga. Nah, siapapun yang meninggal dunia, siapapun yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu, dan siapapun yang bertemu dengan Allah, yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia menyekutukan Allah, dakhala nar, maka dia masuk neraka. Tayyib. Jadi wahwa yad'u, kemudian la yusyriku bihi syai'an, yusyriku bihi syai'an, di sini semua adalah jumlah jumal haliyah, jumlah yang menunjukkan keadaan, sehingga diikat orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa syirik, tidak bertaubat dari dosa syirik. Sehingga dalam ayat yang lain dalam Al-Qur'anul Karim, pada surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-217, Allah mengatakan, wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir, sama dengan hadis, dan siapapun yang murtad di antara kalian dari agamanya, murtad, keluar dari Islam, fayamut, lalu dia kafir, fayamut kemudian dia mati, wahuwa kafir, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, maka mereka adalah orang-orang yang habitat a'maluhum, amalan-amalan mereka hancur sirna di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Al-Baqarah ayat 217. Ayat ini dengan hadis sama kandungannya. Orang mati dalam keadaan musyrik, orang mati dalam keadaan kufur, tidak bertaubat, maka amalan dia akan sirna, tidak ada penolong baginya, dia kekal dalam neraka. Keluar dari hal ini, ketika seorang murtad, ketika seorang berbuat kesyirikan lalu bertaubat, ya, bertaubat sebelum kematian, apa sebenarnya? Ya, maka statusnya muslim, mukmin, bukan musyrik. Kenapa? Karena sudah bertaubat dari kesyirikan dan kekufuran. Terus amalan dia sebelumnya, amal-amal solehnya yang ikhlas karena Allah juga dicatat, ya, dicatat oleh Allah Ta'ala. Dia akan dibalas dia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa difahami ini, dosa kesyirikan, dosa kekufuran, kalau tidak bertaubat dari dosa itu, maka seluruh amalannya akan sirna. Adapun kalau dia bertaubat dari kesyirikan, kekufuran, amal solehnya itu dicatat, dia akan dibalas, mendapat ganjaran. Aslamta kama aslafta minal khair. Al-Islam ya jubbu ma qablahu. Islam menghancurkan, membersihkan dosa yang telah lalu. Engkau masuk Islam dengan membawa ganjaran amal saleh. Kalau dulu misalnya dia berbuat baik pada tetangga, dia berbakti kepada orang tua, dia menyantuni fakir miskin, amalan baik ini. Ketika seorang masuk Islam, maka kejelekan-kejelekannya dihapus, kebaikan-kebaikan tadi akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinilai, diberikan pahala, diberikan imbalan kelak di akhirat. Ini keutamaan Islam. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan halaman 193. Permasalahan doa, permasalahan ibadah. Bila mengatakan qala, wa qala ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan Allah, kalamullah, huruf dan suara. Bahwasanya ucapan Allah itu dari huruf-huruf, demikian pula suara yang didengar. Bukan kalam nafsi, bukan ucapan jiwa yang ada pada diri Allah kemudian difahami oleh Jibril. Ini ucapan batil. Kenapa kalau dikatakan demikian berarti Allah enggak berbicara, Allah bisu. Ta'ala Allah amma yakulun uluwan kabira. Kalau demikian keadaannya berarti Jibril tahu seluruh apa yang ada pada diri Allah, ya. Kaum kullabiyah mengatakan Quran itu hikayat, yakni ungkapan yang ada pada diri Allah kemudian disampaikan, diucapkan oleh Jibril. Nah, kaum al-Ash'ariyah mengatakan bahasanya itu adalah ibarat. Ibarat ada enggak persis, kalau hikayat persis, kalau ibarat itu adalah mirip. Ucapan mereka ini kullabiyah dan Ash'ariyah ini lebih parah daripada ucapan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, Al-Qur'an makhluk. Mereka enggak mengatakan makhluk, namun mengatakan dengan demikian ucapan ini. Konsekuensinya lebih parah. Lebih parah daripada kaum Mu'tazilah. Konsekuensinya banyak. Di antaranya Jibril berarti tahu segala sesuatu yang ada pada diri Allah. Ya, itu bisa mengungkapkan, ya, mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah. Nah, ini di antara ayat yang menjadi bantahan bagi mereka. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berkata. Qala kan berkata, ya. Berkata itu dengan suara, didengar. Bukankah demikian? Ya, suara. Nah, banyak sekali dalilnya yang terkait dengan Allah berbicara. Dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Ini doa mencakup dua hal, doa ibadah dan doa masalah. Berdoa ibadah, sholat, puasa. Doa ibadah, seorang ketika sholat, hakikatnya dia meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta ganjaran. Meminta surga. Meminta agar terjaga dari api neraka. Minta. Doa ibadah, sholat, puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya. Yang kedua, doa masuk dalamnya doa masalah, meminta, ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikan anak, ya Allah berikan ini dan itu. Baik, minta. Dan Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mencakup dua hal, doa ibadah, doa masalah. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Kalau doa ibadah, berarti apa? Niscaya aku akan terima. ibadah kalian ketika ibadah itu dibangun di atas keikhlasan murni untuk Allah, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mendapatkan pujian sanjungan manusia, dan ibadah itu dibangun di atas syariat Allah, bimbingan Nabi, akan diterima. Astajib lakum, aku kabulkan permintaan kalian, akan dimasukkan ke dalam surga, akan dijaga dari neraka. Demikian pula astajib lakum, doa masalah, aku akan penuhi permintaan kalian, mencakup salah satu dari tiga. Dalam hadis Nabi SAW, bisa jadi dia diberikan di dunia apa yang dia minta. Yang kedua, bisa jadi dia dipalingkan dari musibah malapetaka yang setara dengan permintaannya. Atau yang ketiga, ya, dia akan mendapatkan ganjaran kelak di akhirat. Nah, salah satu dari tiga, diberi apa yang dia minta, digantikan dengan dijaga dari musibah malapetaka. Yang ketiga, dia mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Wa qala nahiyan an du'a'i ghairi. Allah Ta'ala juga melarang, berkata, dalam rangka melarang untuk berdoa kepada selain Allah. Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Janganlah engkau wahai Nabi menyeru berdoa kepada selain Allah, ma la yanfa'uk, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, kepadamu, tidak pula menahan madharat. Jangan. Fa in fa'alta, kalau engkau melakukan hal itu, fa innaka idzan minadh-dhalimin. Kalau engkau melakukan itu, sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Wa la tad'u. Di sini lanya la nahiyah. Al-aslu fin nahi yufidu at-tahrim, hukum asalnya larangan itu menunjukkan haram. La tad'u haram. Haram bagi kalian untuk meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maka janganlah engkau menyeru bersama Allah ilahan, sesembahan yang lain. Fatakuna minal mu'adzabin, sehingga engkau termasuk dari golongan orang-orang yang diazab. Lihat dua ayat ini, konsekuensi dari berdoa kepada selain Allah. Ayat yang pertama, orang yang berdoa kepada selain Allah termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Fa innaka idzan minadh-dhalimin, orang zalim. Tidak menempatkan doa pada tempatnya, tidak meminta kepada Allah, zalim. Yang kedua, dihukumi dengan hukuman berupa azab di akhirat. Fatakuna minal mu'adzabin, engkau termasuk orang yang akan diazab kalau berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Ini menunjukkan manzilah, kedudukan yang agung, yang besar pada ibadah doa. Qala fada'watu ghairillah tu'tabaru ta'lihan lidhalika al-ghair wal'iyadhu billah. Maka dari ayat-ayat tadi, demikian pula hadis ad-du'a'u wal ibadah, maka doa kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada wali, kepada jin, kepada pohon, kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, dan seterusnya, doa yang ditujukan kepada selain Allah tu'tabaru termasuk dalam bentuk ta'lihan, peribadatan, termasuk dalam bentuk peribadatan kepada zalikal ghair, kepada makhluk tersebut selain Allah Ta'ala. Wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Bisa jadi dulu sebagian dari kita atau kaum muslimin melakukan hal demikian, meminta datang kepada kuburan, minta kepada penghuni kuburan, sang mayit, padahal mayit enggak mendengar. Seandainya mendengar enggak akan bisa mengabulkan. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum, enggak bisa mendengar. Itu tindakan kesyirikan. Kemudian kata beliau, wa qala ta'ala mubikhan aw muwabbikhan lil musyrikin, Allah berbicara dalam rangka mentaubih, mencela kaum musyrikin. Mencela kaum musyrikin. Dzalikum, demikianlah. Bi annahu idza du'iya Allah wahda, tatkala Allah diseru sendirian, Allah semata yang diseru, ya Allah, dimintai hanya Allah. Kafarutum, kalian mengingkarinya. Mengingkari hal itu. Wa iyusyrak bihi tu'minu, jika Allah disekutukan, tu'minu, kalian membenarkan. Ini kaum musyrikin, keadaannya demikian. Kalau mereka diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk beribadah kepada Allah semata, tidak mau, mengingkari. Kenapa hanya Allah? فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ, maka hukum itu hanya milik Allah, zatnya maha tinggi lagi maha agung. Ini ucapan ini, ayat ini merupakan bentuk celaan kepada kaum musyrikin. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ, dialah Allah yang memperlihatkan ayat-ayatnya. وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, dan Allah menurunkan untuk kalian dari langit rizki. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidaklah ada orang yang mengingat hal tersebut, mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang berinabah. Inabah itu artinya ar-ruju' ila Allah, taubat ma'al amal as-salih. Melakukan inabah itu orang yang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan disertai dengan amal saleh. Itu mana inabah. Lebih dalam dari taubat. Bertaubat dari kejelekan, dari kerusakan, dari kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Kemudian ditambah lagi dengan amal saleh, namanya inabah. Dan tidak ada yang ingat mengambil pelajaran kecuali orang yang melakukan inabah, bertaubat dan beramal saleh. Fad'u Allah mukhlisina lahuddin, oleh karena itu seluruh Allah taala, serulah Allah taala, ikhlaskan untuknya seluruh amalan. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Pada bagian terakhir ayat ini, walau karihal kafirun, menunjukkan bahwasanya ya, sifat kekufuran itu berlaku pada orang yang berdoa kepada selain Allah. Karena di awal disebutkan terkait dengan doa kepada Allah semata, kemudian doa kepada Allah dan yang lainnya. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat yang ke-14, fad'u Allah, maka berdoalah kepada Allah taala, ikhlaskan untuknya amalan. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah benci terhadap hal itu. Kaum musyrikin. Ad-din ay ad-du'a, mukhlisina lahuddin, ikhlaskan, murnikan doa itu untuk Allah taala. Kalau demikian keadaannya, taubih, celaan kepada kaum musyrikin. Kenapa kaum musyrikin dicela? Karena mereka berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah, dicela. Ada mafhumnya yang bisa difahami, pujian dan keutamaan bagi orang-orang yang murni beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa difahami ini, walaupun ayat ini Ya, tadi terkait dengan taubih, celaan kepada mereka, berarti lawannya apa? Mafhumnya terdapat pujian, keutamaan bagi orang yang berdoa hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala hakiman bidh-dhalali wal khaybati 'ala man yad'u ghairallah. Perkara berikutnya yang menunjukkan kejelekan orang yang berdoa kepada Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah. Perkara yang menunjukkan jeleknya orang yang berdoa kepada selain Allah, sekaligus menunjukkan keutamaan dan kedudukan orang yang berdoa hanya kepada Allah. Allah mengatakan hakiman dalam rangka menghukumi bidh-dhalal terhadap kesesatan wal khaibah dan kerugian, sesat dan rugi, menyimpang, sesat dan rugi terhadap orang yang berdoa kepada selain Allah. Berarti mafhumnya apa? Orang yang berdoa kepada Allah semata berarti di atas ar-rusyd, berada di atas jalan yang lurus. Ya. Orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala semata, maka dia adalah orang yang beruntung. Bisa dipahami? Ya. Allah di sini menghukumi kesesatan dan kerugian bagi orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa man adallu, dan siapa yang lebih sesat? Mimman yad'u min dunillah, daripada orang yang menyeru kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, orang manusia, makhluk yang la yastajib, tidak bisa mengabulkan lahu untuknya hingga hari kiamat. Ana ulang lagi. Waman, dan siapapun adallu, yang lebih sesat. Mimman, daripada orang yad'u, yang menyeru, yang berdoa, yang beribadah, min dunillah, dari selain Allah. Siapa yang diseru? Man la yastajibulah. Sini mannya sebagai maf'ul bih. Menyeru berdoa kepada man, siapapun. Man di sini juga ya menunjukkan keumuman, siapapun. Siapapun yang tidak bisa mengabulkan, baik malaikat, baik nabi, baik wali, baik batu, baik pohon, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Satu, dinyatakan apa tadi? Adol. Gak ada orang lebih sesat daripada ini. Yang kedua, wahum an du'aihim ghafilun, dalam keadaan hum, mereka yang diseru itu, terhadap seruan mereka, seruan para penyembahnya, doa para pemintanya, ghafirun, lalai. Ya. Gak bisa mendengar. Ya. Seandainya mendengar pun gak bisa mengabulkan. Sesat. Wa idza husyiran nasu, ketika dan ketika manusia dikumpulkan di akhirat kelak, kanu lahum a'daan kanu. Ini siapa ini? Sesembahan-sembahan tadi, makhluk-makhluk yang disembah, para malaikat, para wali, para nabi, orang saleh. Ya. Kanu lahum, sesembahan-sembahan tadi, lahum terhadap penyembahnya, para penyembahnya, a'daan, menjadi musuh. Berlepas diri. Malaikat berlepas diri, nabi berlepas diri, orang saleh berlepas diri dari para penyembahnya. Menjadi musuh mereka. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan kanu, mereka sesembahan-sembahan tadi yang mereka anggap sebagai sembahan, terhadap ibadatihim, terhadap peribadatan kepada mereka, kafirin, mengingkarinya. Ya. Jadi makhluk-makhluk yang disembah berlepas diri, tidak mau menanggung dosa-dosa para penyembahnya. Yang kedua, ya, mereka ini zat makhluk yang disembah mengingkarinya. Mereka itu tidak menyembah kami. Mereka tidak minta kepada kami. Hakikatnya mereka itu minta kepada siapa? Syaitan, iblis, la'natullah alaih. Itu. Ini hukum berikutnya, hukum orang yang berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, dzanikumullahu rabbukum, demikianlah Rabb kalian. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Khaliqu kulli syai'in, khaliqu menciptakan segala sesuatu. Makhluk semuanya ciptaan Allah. Termasuk di situ orang-orang yang Dia sembah. Semuanya itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Kalau demikian semua adalah makhluk Allah. Kullu ma siwallahi makhluk, semua selain Allah adalah makhluk. Berarti apa? Enggak patut disembah. Enggak patut diminta. Oleh karena itu Allah katakan fa'budu. Kalau demikian, Rabb kalian yang menciptakan, memiliki, mengatur, la ilaha illahu, tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka fa'budu, ibadailah Dia, sembahlah Dia semata. Tauhidkan. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, Allah terhadap segala sesuatu wakil, mengurusinya. Allah yang mengurus segalanya. La tudrikuhul absaru, la tudrik, tidak akan bisa mengidrak, menjangkau Allah Ta'ala al-absar, pandangan manusia. Tidak akan bisa pandangan-pandangan manusia itu menjangkau Allah Ta'ala, meliputi idrak. Mana ihatoh? Kalau ibaratnya di sini ada buku ya. Ihatoh itu tahu, oh ini halaman depannya ini, belakangnya ini, dalamnya sini, dilihat dari kanan, dari kiri, kelihatan semuanya mana idrok. Meliputi, tahu, detail. Ya, namanya idrok. La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Sementara Allah mengidrok, meliputi, mengetahui secara rinci, secara jeli, semua tahu. Al-absar, pandang-pandang itu. Wa huwa al-latiful khabir. Dan Allah zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Gambaran mudahnya, matahari, bulan. Kita melihat matahari ya, melihat bulan. Namun kita enggak bisa mengidrok, melihat secara keseluruhan isinya apa ini dan itu ya. Enggak bisa, hanya melihat. Adapun Allah Ta'ala, Allah maha melihat, demikian pula mengetahui secara jeli, secara teliti. Qala min hadhihi an-nususi wa amsalihha, dari dalil-dalil ini dan yang semisal dengannya, fil Qur'ani was-sunnati al-mutahharati, dalam Al-Qur'an dan sunnah yang disucikan, yatabayyanu liman fatahallahu basiratah, jelas bagi orang yang Allah buka pandangannya, dibuka matanya oleh Allah. Wa anara qalban, diberi cahaya kalbunya, menjadi bercahaya. Wa syaraha sadrahu, dan dilapangkan dadanya. Tabayyan apa? Ahmiyatud du'ai wa maganatuhu. Ya tabayyan, di sini butuh fa'il. Fa'ilnya ini. Jelas ahmiyah, pentingnya berdoa dan kedudukan doa fil aqidatil Islam, dalam akidah Islam. Jadi bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan. Urusannya besar. Urusannya itu terkait dengan surga dan neraka, sesat dan lurus, menyimpang ataukah tidak, celaka ataukah bahagia. Ini. Dan seterusnya yang disebutkan oleh beliau di sini. Saya tanyakan sudah 8:30. Kalau tidak ada, disempurnakan sekalian. Nah. Cara kita bertobat dari suatu kesilikan itu, apa kita tertuju khusus kepada kesilikan itu atau dengan cukup memperbanyak istighfar? Nah, bertobat sebagaimana jelasin para ulama, beberapa persyaratan, al-ikhlas, watubu inallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, pertama kali ikhlas. Kemudian yang kedua adalah waktu taubat. ketika dia masih hidup di dunia atau sebelum qurbus sa'ah, dekatnya hari kiamat itu, sebelum datang tanda-tanda besar hari kiamat, matahari belum terbit sebelah barat. Yang kedua waktu. Yang ketiga adalah an-nadam, menyesal. Nah, menyesali kalau dalam berkata demikian kesyirikan. Dulu saya misalnya berbuat ini dan itu, datang kuburan atau datang ke wali minta ke ini dan itu, menyesal. Bukan bangga. Nah, bangga. Alhamdulillah dulu sudah pernah. Nah, berarti kan bangga. Nah, jangan bangga, mau menyesal. Ya, qadar Allah masya fa'al, sudah Allah tetapkan. Menyesali kesyirikan tersebut, menyesal. Tapi sisi lain juga bersyukur, alhamdulillah sudah mengenal dakwah yang benar, agama yang benar. Menyesali. Nah, yang berikutnya mencabut diri dari kesyirikan tersebut, mencabut ketika dia tahu hukumnya. Misalnya selama ini dia pakai jimat, apa jimat singkatannya itu? Hah? Sebarang sisi di mat-mat. Oh, di rumah. Jimat. Ada toko, kan? Tokonya diberi apa itu, bukul-bukul kasih itu di atasnya misalnya, cabut langsung. Nah, kemudian yang kelima adalah al-azm, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Jelas adanya tekad. Semua ini Allah tahu, orang itu ikhlas tidak ikhlas, kemudian dia menyesal ataukah tidak, mencabut diri atau tidak, kemudian adanya tekad atau tidak. Kembali ke hukum situ. Nah, menghilangkan semua wasilah itu juga penting, wasilah media-media yang akan menyebabkan dirinya terulang, mengulang kembali, itu juga dihilangkan. Ya. Kalau ada keris misalnya, khawatir ya kerisnya dihilangkan. Nah, hal-hal yang akan menyeret, kadang membuat dia teringat, dia sudah menyesali perbuatan dulu, kemudian dicabut. Nah, tapi belum dihilangkan, masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk apa masuk ke situ. Nah, dihilangkan media sarana yang menyebabkan dirinya terjatuh lagi. Juga teman-teman ya, selama ini mungkin yang bersama dengan dia mengajak perbuatan kesyirikan, ya termasuk media itu, dijauhi, ditinggalkan, meninggalkan mereka zahiran wa batina, kecuali kalau mereka bisa dinasihati, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang lebih bagus. Kita menyelamatkan diri kita dan orang lain kalau tidak bisa, minimal kita sendiri yang menyelamatkan diri kita. Wa'alam suami. Nah, itu lagi. Kan gabung sahur itu mengartikan sahur. Kemudian mau berpuasa itu, kalau seandainya disengaja mengartikan terus, misalnya ponderan azan pertama, itu dibiasakan sahurnya mulainya azan pertama nanti sebelum azan kedua. Ada yang lain itu terkadang itu tidak ada nanti ponder dulu. Karena sudah kalau yang lain tidak ada, berhenti atau boleh makhluk yang kondor. Nah, terkait dengan takhir sahur, mengakhirkan sahur ini merupakan perkara yang disunahkan dan sangat ditekankan dalam syariat Islam. Yang dimaksud dengan takhir ini adalah namanya sahur, dikatakan sahur karena waktunya sahar. Kalau habis isya enggak dinamakan mengakhirkan ya, masih awal malam. Pertengahan belum juga. Nah, ini mulai sepertiga malam masuk. Nah, kemudian sebagian ulama seperti Syekh Muslimin rahimahullah taala memberikan bimbingan ya, lebih jeli lagi, lebih teliti lagi kalau misalnya seorang bisa yakni melakukan sahur itu antara azan pertama dan azan yang kedua. Jadi kurang lebih mungkin 10 menit, 15 menit kalau seorang bisa makan dengan makan yang cepat. Nah, ini. Tapi kalau misalnya seorang khawatir makannya lambat dan lain sebagainya, enggak masalah, setengah jam sebelumnya, satu jam sebelumnya. Nah, insyaallah sudah masuk dalam kategori takhir sahur, mengakhirkan sahur. Lebih baik lagi yaitu dipebatkan dengan waktu subuh. Yang menjadi patokan dalam perkara ini barakallahu fikum bukan azan sebenarnya, karena sebagian muadzin ada yang ihtimam perhatian terhadap azan, perhatian sekali, betul-betul dijaga. Nah, jamnya dicocokkan, kemudian terkait dengan jadwal juga, karena di bulan Ramadan yang kita ketahui kalau ukuran standar itu 18 derajat. Nah, ada yang menggunakan waktu ihtiyat jadi 20 derajat sebelum matahari terbit, ini lebih awal, sisi 5 atau sampai 10 menit lebih awal. Ya, yang menjadi patokan bagi orang yang melakukan sahur, maka sekali lagi bukan azan. Kadang muadzin, kalau muadzinnya itu betul-betul menjaga lapas kan, itu bisa jadikan patokan. Kalau benar-benar muadzinnya itu menjaga waktu tersebut, jamnya diperhatikan, kemudian azannya, karena ini terkait dengan hal dan haram, tugasnya besar seorang muadzin. Nah, yang menjadi patokan itu adalah masuknya waktu fajar, masuknya waktu fajar. Maka satu sisi seorang melaksanakan sunnah, di sisi lainnya juga seorang harus berhati-hati, harus berhati-hati. Nah, juga kemudian cari apa muadzin yang paling akhir. Nah, cari muadzin yang paling akhir subuhnya. Kita kan mau mengamalkan mengakhirkan sahur. Yang jadi patokan bukan azannya tadi. Demikian pula ketika maghrib. Ketika maghrib juga bukan patokannya muadzinnya itu. Patokannya adalah waktu. Kadang muadzin sudah masuk ini, minum dulu kan itu ya, makan kurma dulu, dan seterusnya. Terkait dengan takhir sendiri, yang menjadi patokan adalah waktu tersebut. Kalau seorang punya waktu, punya apa namanya jadwal, sudah cocokkan jamnya, kemudian sudah tahu jadwalnya, resminya demikian, maka insya Allah cukup dengan itu, jadwal tersebut. Adapun kalau bisa melihat langsung, ini sulit ya sekarang, sulit, kecuali mungkin di pantai atau tempat yang di situ terang, satu. Yang kedua enggak mendung, kemudian enggak ada efek dari cahaya. Nah, tadi pantai, sebagian pantai sudah kena pengaruh cahaya, sulit. Nah, sulit. Kemudian masalah yang terkait dengan ini juga terkait dengan maghrib. Nah, yang menjadi patokan adalah masuknya waktu maghrib. Masuknya waktu maghrib. Ya, sudah masuk, walaupun muadzin belum azan, itu sudah masuk. Ketika matahari sudah masuk, kalau bulatan itu masuk semua. Nah, sudah masuk semua, sudah masuk waktu maghrib. Tidak perlu menunggu muadzin mengumandangkan azan. Nah, kadang itu muadzinnya nunggu minum dulu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas harus dipastikan bahasanya sudah masuk waktu maghrib. Dan satu bimbingan dari ulama kita berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan iftar, makan besar dan makan kecil itu. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk maghrib, beliau makan rutab, kurma basah, kalau tidak ada ya tamar, ataupun kalau enggak ada air putih secukupnya. Kemudian berangkat sholat, selesai sholat kemudian baru makan besarnya. Nah, cari yang mudah. Dan secara kesehatan mungkin antum lebih paham juga. Nah, posisi perutnya masih kosong, langsung diberi makanan yang banyak berat gitu ya. Nah, ada apa? Tempe goreng, ada menduan, ada tahu goreng campur aduk. Jadi kembali ke situ, dikembalikan kepada ya, kalau pondok misalnya muadzinnya betul-betul mundhabit, perhatian terhadap waktu itu, biasanya pas Ramadan ya. Nah, setelah Ramadan Allah alam. Kalau imam benar-benar dia menjaga, ya kita tahu hal tersebut. Ma'ruf misalnya, dari waktunya, dari jamnya, kemudian azannya, insyaallah labas, jadi patokan. Nah, Wallahu a'lam bissawab. Perbukanya? Kenapa? Karena dari komplek pondok, terkadang itu yang kampung itu sudah ada yang ngadan. Iya. Eh itu makanya kembali ke situ. Padahal dikatakan patokannya azan belum tentu azannya nanti dia azan tepat waktu enggak. Kalau keumumannya untuk buka masyarakat lebih akhir ya. Nah, gitu ya. Makan dulu azan. Maka jadi patokan bukan azannya itu. Jadi, kecuali memang itu, kecuali benar muadzinnya itu menjaga amanah tersebut. Nah, mungkin minum berapa teguk dulu langsung azan. Cocokkan waktu. Nah, mohon maaf. Cukup. Naktafi bihadzan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.